Oasis kembali dalam Kafis Break bersama Dona Oris dan juga Bang Kavi Kurnia ya. Tadi sebelum break kita sudah menerima telepon dari Pak Hadi. Apa tanggapannya Bang Kavi? Meskipun beliau sudah nyebutin setuju dengan pemikiran strategi bodoh. Konsep 50-50 tadi loh. Kagak kedengeran tadi kan. Hah? Suaranya dimasukin, kagak dikeluarin di speaker. Oh, Jerry, Anda nakal sekali ya. Tidak kedengaran ya. Jadi tadi Pak Adi cerita setuju dengan pemikiran dari Bang Kavi. 50-50 lah gitu. Untuk 50% perencanaan, 50% itu evaluasi. Artinya adalah just do it. Makanya pengusaha-pengusaha itu yang bodoh lebih pintar, lebih menghasilkan daripada orang-orang pintar yang jadi pengamat doang gak menghasilkan duit gitu. Sebenarnya begini, sebenarnya ini masalah mental. Masalah mental seringkali ya, karena kita sudah saking pinternya, saking keblingernya, dan kita segala pun tahu. Akibatnya kita tidak pernah melihat peluang-peluang yang lain. Karena saking pinternya kita gitu loh. Kita lihat, wah ini udah gak mungkin, ini gak mungkin. Jadi yang kita lihat itu lebih gak mungkinnya. Oke, kadang-kadang dengan strategi bodoh, kadang-kadang kita mungkin perhitungan kita tidak serapi lah gitu loh. Orang-orang yang sangat tadi, karena kemungkinan besar kita lebih berani gitu loh, sehingga kita menjadi lebih fearless, dan itu mengubah mentalitas kita. Sebenarnya yang sangat interesting adalah mengubah mentalitas kita, dan itu kebanyakan terjadi pada para entrepreneur yang mungkin pikirannya itu lebih kreatif gitu loh. Gua nyemplung aja, gitu, gua jalanin aja. Oke, okay. Ini juga ada pertanyaan nih, rata-rata bertanyanya sama sih kurang lebih ya. Salah satunya Pak Fauzi di Gresik nih. Bodoh apa tidak sama dengan ceroboh, dan apa resiko yang terjadi bukannya makin besar gitu? Kalau saya melihatnya bukan ceroboh, tapi lebih berani. Lebih... Nekat? Nggak nekat. Nggak juga, kalau nekat nggak terukur lebih, ya? Lebih ini ya, lebih berani. Dan kadang-kadang lebih kreatif gitu loh, dalam hal misalnya, contoh misalnya ya, misalnya nih, saya ingat betul gitu kan, sebuah cerita yang diceritakan oleh dosen saya gitu loh. Jadi 10 orang yang paling pintar gitu loh, 10 orang yang paling pintar itu di brief gitu loh, bahwa mereka harus menyeberangi sebuah sungai gitu loh. Oke, nah 10 orang pintar itu, saking pinternya, itu akhirnya berdiskusi dan merencanakan, menggambar dan sekian segala banyak, membuat jembatan. Jadi 10 orang itu membuat jembatan, gitu loh. Karena itu adalah cara yang paling aman untuk menyeberangi sungai, gitu loh. Sedangkan 10 orang lagi yang mungkin tidak sebegitu pintar gitu loh, dia berenang aja. Itu 10 orang yang berenang menyeberangi sungai itu mungkin bukan cara yang paling aman gitu loh, karena ada, mungkin aja ada buaya, terbawa arus apa segala macam, tapi mereka menyeberangi sungai, dan mereka jauh lebih cepat sampai ke seberang itu, karena sungainya diseberangi dengan cara diberenang aja gitu loh. Tidak harus memikirkan bikin jembatan dan segala macam. Nah, itu yang dikatakan dengan strategi bodoh, kadang-kadang lebih kreatif dibandingkan dengan strategi yang sangat pintar. Oke. Gitu kira-kira nih Pak Fauzi ya. Jadi memang beda yang dimaksudkan dengan Bang Kavi di sini. Nah, contoh lainnya apalagi nih Bang dari strategi bodoh yang bisa membuat kita lebih spontanitas gitu melakukan sesuatu? Kadang-kadang kan kita misalnya yang seringkali dilakukan nih ya. Misalnya dalam marketing gitu ya, orang yang sangat pintar gitu loh ya, sangat terdidik dengan rutinitas secara pendidikan yang biasa gitu loh. Jadi kalau mereka menemukan suatu masalah, biasanya mereka, wah ini harus kita lakukan dengan survei dulu. Kenapa survei? Karena dengan survei ini kita bisa menemukan permasalahan yang sebenarnya. Ini gak salah gitu loh, survei aja dulu gitu loh. Terus kemudian setelah kita survei, baru didefinisikan permasalahannya, dan kemudian diformulasikan solusinya. Tapi kan seringkali ketika itu sudah selesai, persoalannya sudah berubah lagi. Karena melakukan survei, melakukan formulasi, mungkin dibutuhkan waktu 3 sampai sampai berapa bulan gitu loh. Sehingga ketika sudah 3 bulan, situasi pasar sudah berubah dan situasi sudah sangat berbeda gitu loh. Seringkali orang-orang yang tidak sepandai itu, mungkin reaksi mereka very simple gitu loh. Reaksi mereka seringkali adalah akal sehat gitu loh. Gitu, sehingga itulah yang membedakan kadang-kadang, bahwa strategi mereka jauh lebih simple, dan strategi mereka jauh lebih singkat, dan strategi mereka jauh lebih masuk akal. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi di satu sesi terakhir nih. Mungkin masih ada kebingungan di antara Anda, seperti apa sih yang dimaksud sama Bang Kavi ini dengan menggunakan strategi bodoh gitu ya, untuk mendukung pertumbuhan bisnis Anda, kemudian juga untuk mendukung apapun lah yang Anda ingin prosesnya lebih cepat gitu ya. Kadang-kadang kita jadi manusia nih ya, jangan saklek-saklek gitu ya Bang ya. Boleh lah melakukan hal-hal yang spontanitas, yang mungkin dulu di zaman waktu masih muda itu bisa melakukan hal-hal gila, hal-hal bodoh, tapi kenapa setelah menjadi seorang entrepreneur justru itu kadang dilupakan gitu ya. Oke, kita akan kembali lagi dengan satu sesi terakhir dalam Coffee Break Pas FM.